Pebisnis banyak kalangan menilai tahun 2013 merupakan tahun politik di mana unsur pemerintahan mulai akan berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu tahun 2014. Dalam kondisi ini, perekonomian Indonesia dianggap tidak akan terlalu tumbuh efektif dan arus investasi seakan terganggu. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Ya, mungkin dari hal tertentu bisa terjadi ada gangguan atau bukan gangguan ya, kekhawatiran mengenai tahun politik. Tetapi juga kita juga mesti lihat begini, di tempat lain di dunia itu resikonya tidak lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Kalau Anda bicara mengenai Amerika sekarang, ya baru aja selesai dibicarain mengenai fiscal cliff. Fiscal cliff dilakukan, risiko ekonominya pertumbuhannya 0-1%. Anda bicara di Eropa, risiko dari debt-nya masih tinggi. Jepang itu masih punya persoalan dengan yen daka, biaya produksinya mahal. Ada labor unrest di China. Jadi dunia juga bukan berarti nggak berisiko. Dengan kondisi itu, kemudian investor akan melihat relative return-nya mana yang lebih tinggi. Dan sampai saat ini Indonesia masih memberikan relative return yang lebih tinggi. Lantas, bagaimana dengan potensi efektivitas kabinet tahun ini yang juga dianggap terpecah konsentrasinya dan cenderung lebih mementingkan politik dibanding pertumbuhan ekonomi? Tentu yang berkonsentrasi pada politik yang nggak bisa terhindarkan memang ada karena yang dari partai-partai. Tapi jangan lupa juga bahwa portfolio-portfolio ekonomi kan juga tidak sepenuhnya didominasi oleh orang-orang politik kan. Dan saya yakin juga misalnya orang politik juga somehow tentu juga akan semaksimal mungkin tetap mengoptimalkan kerjanya sambil dia melakukan aktivitas politik. Karena kalau dia nggak perform kan jelek juga. Kalau dia rapotnya bisa merah kan gimana dia mau running. Kan tentu orang akan lihat. Kalau Anda sekarang aja nggak bisa, di sisi lain juga di portfolio ekonomi kan juga banyak yang quote-unquote orang-orang yang bukan dari partai kan. Dan juga kalau saya sih logikanya sederhana aja. Kalau kita mau running, justru kita harus perform baik. Kalau nggak ya nggak dipilih orang kan. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.